Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qira' al-hadis. Jangan ribut ya. San, ini, anta, Abu Bakar. Adami absir umat ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu. Qala kuntu ulama fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanat yani tati sufi sofati. Qala li ya ulam samillah. Qul bi yaminika. Qul mimma yalika. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hasan, artinya apa? Ijlis. Entah. Hadis keberapa? Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna shaytana yakulu wa yashrabu bi yaminihi. Hasan, ikhlas. Anta ikra. An Abi Hafsin Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana sa'id tahishu bis safar wa qala li ya ghulam sallallahu wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hafsin Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu yang berkata, dahulu aku di jalan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan temanku tidak tetap ketika makan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai anak, makanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kamu dan dari tempat yang dekat di seluruh kehidupan. San, Idris. Abu Hafsin Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu laman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقالت شريطتي سف الصفحتي فقال لي يا هلم سم الله فقل مما يليك قل بيمينك بيمينك رواه البخاري قل مما يليك رواه البخاري سن أبو جابر baca hadis اقرأ قم lantang suaranya عن Ibni Umar radhiyallahu iya jawab Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ha idza akala ahadukum falyakul yaminihi wa idza shariba falyashrab yaminihi fa inna syaitana ya'kulu ashrabu simalihi rawahu al-Bukhari. Masya Allah. Hasan, barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Kita masuk pada pembahasan sifat-sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan kepada kita tiga sifat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Telah disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala sifat yang pertama. Apa sifat yang pertama? Apa? Abu Abdillah? Naam, ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang pertama. Ketika seseorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan dia adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang terdepan dalam hal ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq ala ra'sihim Abu Bakar As-Siddiq. Pimpinan mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling terdepan dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, sahabat dekat Rasulullah SAW, laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan yang lainnya. Khulafaur Rasyidin, kemudian juga minal mubasyyirina fil jannah, dan yang lainnya. Sahabat Ansar, Muhajirin, para sahabat semuanya adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in, atba' tabi'in, dan yang mengikuti mereka sampai sekarang. Mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalani kehidupan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua adalah disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang keberapa? 54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja yang murtad keluar dari agamanya di antara kalian, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan suatu kaum, yuhibbuhum, yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sifat mereka? Sifat mereka disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah adhillatin 'alal mu'minin, rendah hati terhadap orang-orang mukmin. Sifatnya tawadhu', rendah hati kepada orang-orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang-orang kafir. Ini yang kedua. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan bimbingan Islam, jihad yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jihad-jihad yang ngawur, jihad sembarangan, memahami nusus, nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman sembarangan. La, jihad sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela di dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sifat mereka yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Hadihi sifatu awliya'illah. Para Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, ini adalah sifat-sifat wali-wali Allah. Annahum yuhibbunallah wa yuhibbuhumullah. Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Wa yakununa adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Dan mereka rendah hati terhadap orang-orang mukmin dan bersifat tegas kepada orang-orang kafir. Yakni yuhibbunal mu'minin, maknanya adalah mereka mencintai orang-orang mukmin. Yang mereka cintai itu adalah orang-orang mukmin. Wa fihim wala'un lil mu'minin, dan mereka berloyalitas dengan orang-orang mukmin. Loyalitasnya adalah keimanan, karena keimanan kepada orang-orang mukmin. Cintanya kepada orang-orang mukmin wa fihim bughdun wa bara'atun minal musyrikin, dan mereka pun memiliki kebencian dan berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah, Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah adalah maha luas lagi maha mengetahui. Luas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui ilmunya. Hadhi arba' sifat, ini adalah empat sifat. Empat sifat dari sifat-sifat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma alladhina ya'muruna bi'ibadati ghairillah yad'una man fil qubur wal amwat wal adrihah wa yusammuna khawariq asyayatin karamat minallah fa hadhihi sifatu a'da'illah. Ini empat sifat mereka. Ini empat sifat mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa yang pertama? Mencintai Allah, rendah hati kepada orang-orang mukmin, rendah hati kepada orang-orang mukmin, tegas kepada orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat sifat mereka, dan Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mengamalkan empat hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mencintai mereka. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang memerintahkan beribadah kepada selain Allah, yad'una man fil kubur, menyeru orang-orang yang ada dalam kubur, mayit, menyeru orang-orang yang sudah meninggal dunia, berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dan benda-benda keramat, dan mereka menamakan khawariqus syayatin menjadi karamat, perbuatan-perbuatan syaitan, bayangan-bayangan syaitan, seperti bisa berjalan di atas air, kemudian bisa demikian-demikian, dinamakan karomat, padahal tidak pernah sholat, padahal tidak menjalankan sunnah Nabi. Nah, inilah sifat-sifat mereka. Ini sifat mereka. Menyeru orang-orang yang sudah meninggal dunia beribadah kepada patung-patung, benda-benda keramat, intinya melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat wali-wali syaitan. Wali-wali Allah a'izzatin 'alal mu'minin, rendah hati kepada orang mukmin. Rendah hati, loyalitasnya kepada orang-orang yang beriman. Tawadhu, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Menerima kebenaran. Ini makna tawadhu. Rendah hati, sayang kepada saudara-saudaranya, cinta kepada saudara-saudaranya. A'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang-orang kafir. Kalau ada seseorang yang loyalitasnya kepada orang-orang kafir, namun kepada orang-orang mukmin dia bughdun, benci, itu bukan dinamakan wali, bukan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bentuknya seperti ini. Kalau sama orang-orang mukmin biasa saja, sama orang-orang kafir loyalitas, tinggi loyalitasnya. Berkunjung ke tempat-tempat peribadatan mereka. Ada yang sampai na'udzubillah dibaptis. Ada yang sampai datang berkunjung melihat ibadah-ibadah mereka. Kemudian meninggal, dikatakan wali. Pantaskah orang yang seperti ini dikatakan wali? La abadan, selama-lamanya tidak pantas. Kenapa? Karena loyalitasnya kepada kafirin, bukan kepada mukminin. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ma'idah, sifat-sifat mereka apa? A'izzatin 'alal mu'minin, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Rendah hati kepada orang-orang mukmin, loyalitas kepada orang-orang mukmin, dan tegas kepada orang-orang kafir. Lakum dinukum wa liya din. bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Jelas ayatnya terang. Agama antum silakan, kalau agama kami ini agama kami. Bukan berarti kami menyetujui agama kalian. Lah, agama yang benar adalah agama Islam. Namun sebagai bentuk al-wala wal-bara, loyalitas dan bara'ah, berlepas diri kami, kami tidak mendatangi kalian. Tegas kami dengan kalian. Barakallahu fikum. Ini sifat dia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad yang syar'i bersama pemerintah muslimin memerang orang-orang kafir. Jihad yang syar'i. Ini sifat mereka. Kemudian yang berikutnya, mereka dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, la yakhafuna lawmata la'in. Tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Jalan. Dia tidak melihat orang, yang dia lihat adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin menjalankan ridha Allah. Aku ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jalan, tinggal dia jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dia celaan orang-orang yang mencela, ejekan orang-orang yang mengejek. Mau dia omong apa, yang penting saya menjalankan syariat Allah. Mau dia omong banjir, ya kan? Makanya di atas mata kaki dia omong banjir sama orang. Hah? Kemudian dia omong apa lagi? Omongannya beraneka ragam dari mereka yang tidak suka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jalan, saya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridha manusia. Kalau mencari ridha manusia, kalau mencari supaya enggak diomong orang, ya enggak selesai-selesai. Kalau kebanyakan manusia itu memang sukanya ngomong. Orang jahat diomong, orang berusaha baik juga diomong. Diomong semua. Barakallahu fikum. Enggak selesai kita. Kapan kita mau berubah menjadi baiknya kalau kita mau ngikutin omongan orang? Jalan, bismillah, aku ingin menjalankan syariat Allah, aku ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Empat sifat ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang keberapa? 54, afwan. Kemudian wa ayatun fi Yunus. Surat berikutnya surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Wa hiya qauluhu, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka? Apa sifat-sifat mereka? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman. Iman, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir. Beriman kepada Allah dengan rukun iman yang disebutkan dalam hadis, hadis Jibril, hadis Rasulullah SAW. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dengan keimanan yang baik. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat mereka yang pertama. Wa kanu yattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuannya. Menjauhi semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, "Fa anta ta'khudhu min hadhihi al-ayat ats-tsalats sifatu awliya'illah." Engkau mengambil dari ayat-ayat yang tiga di atas sifat wali-wali Allah. Al-ula fi surati Ali Imran, yang pertama dalam surat Ali Imran. Ali Imran ayat yang keberapa? 31. Apa sifatnya? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Wali Allah itu harus mengikuti Rasulullah. Wal ayatu tsaniyatu fi suratil Maidah. Ayat yang kedua terdapat dalam surat Al-Maidah. Ayat yang ke-54. Sifatnya empat sifat tadi yang telah disebutkan. Rendah hati kepada orang-orang mukmin, tegas kepada orang-orang kafir berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Wa tsalitsatu fi surat Yunus, yang ketiga dalam surat Yunus. Ayat yang ke 6263. Dihafalkan ya, kalau bisa dihafalkan. Sehingga kita di samping memahami, kita juga menghafal dan mudah menjelaskan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Karena di luar sana jauh sekali pemahaman dikatakan wali. Ketika mereka menyebut wali, wah ini sudah lain wali ini. Anggapan mereka sudah berbeda, tidak sama yang kita pahami. Wali itu adalah orang yang mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah wali-wali Allah. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, yang menyakiti waliku, maka aku umumkan kepadanya perang, perang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dimaksud dengan wali di sini? Wali yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini adalah wali yang sedang kita bahas. Sifat-sifatnya disebutkan dalam tiga surat tadi, Ali Imran, Al-Ma'idah, Yunus. Inilah yang dimaksud dengan wali-wali Allah yang dinyatakan perang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika diganggu. Inilah sifat-sifat mereka. Barakallahu fikum. Fiha sifatu awliya'illah. Yang demikian itu terdapat sifat wali-wali Allah. Manittasofa biha fahuwa waliyun lillah. Barang siapa yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut, maka dia adalah wali-wali Allah. Wa man ittasafa bi dhiddiha fa huwa waliyun lisyaitan. Barang siapa yang tersifati dengan sebaliknya, maka ketahuilah dialah wali syaitan, bukan wali Allah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Thumma sara al-amru 'inda akthari man yad'i al-'ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhish syar'i ila anna awliya'a la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum. Kemudian jadilah urusannya sekarang ini, menurut kebanyakan orang-orang yang mengaku punya ilmu dan bahwasanya dia termasuk orang yang memberikan petunjuk dari kalangan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan penjaga syariat, sampai mereka mengatakan bahwasanya wali-wali itu adalah harus meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, para nabi sebelumnya, barang siapa yang mengikuti para rasul, maka dia bukan wali. Ini yang terjadi pada kebanyakan orang yang mengaku memiliki ilmu dan mengaku bahwa dia penjaga syariat, bahwa dia orang yang memberikan petunjuk dalam syariat ini kepada manusia. Wali itu harus tidak mengikuti Rasul. Kalau mengikuti Rasul berarti bukan wali. Ini pemahaman mereka. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau jelaskan makna ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di atas. Qala hafizahullah, "Idza kharaja 'ani syar'i yuqalu lahum hadza 'arifun wasala ila Allah, laisa bihajatin ila tibai'ir rusul, ya'khudh 'anillahi mubasharatan." Apabila orang tersebut telah keluar dari syariat, maka dia dikatakan 'arif. Arif, ini orang yang mengetahui, yang telah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak butuh mengikuti Rasul. dia mengambil syariat ini dari Allah langsung. Ini pemahaman mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, antum ta'khuduna dinakum an mayyit an mayyit, yakni bil asani. Wahai ahlus sunnah salafiyun, kalian mengambil ilmu kalian itu dari orang yang meninggal dunia, orang yang sudah mati. Itu kalian, itulah ahlus sunnah itu, ngambil ilmu dari orang-orang mati. Dari mayit, dari mayit, dari mayit, dari mayit, dari mayit. Rasulullah pun sudah meninggal. Itu kalian. Maksudnya apa? Bil asanid, dengan sanad-sanad. Bukankah demikian? Mereka para ahlul hadis mengambil ilmu dari rijal, orang-orang yang menghafal hadis, dari fulan, dari fulan, dari alan, a'immatul huffaz, imam penghafal, imam ahlul hadis dari zaman dahulu, zaman Imam Ahmad dan setelahnya, Imam Syafi'i dan setelahnya, Imam Bukhari dan setelahnya. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, ini terpercaya, diambil. Ini kadza, pendusta, ditinggalkan hadisnya. Ini pemalsu hadis, ditinggalkan hadisnya. Itulah kerjaan kalian. Orang-orangnya itu sudah mati semuanya sekarang, kata mereka. Wa nahnu, adapun kami, na'khudhu dinana 'anil hayy alladhi la yamut. Kami mengambil agama kami dari zat yang maha hidup yang tidak mati selama-lamanya. Yaz'umuna annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyarah. Mereka menyangka, mengira dengan sangkaan-sangkaan yang dusta. Mereka mengira bahwasanya mereka mengambil dari Allah Subhanahu wa taala langsung, dari Allah. Insyaallah. Luar biasa mereka ya. Bukan luar biasa hebatnya, bagusnya, tapi luar biasa keterlaluan. Keterlaluan keluar dari syariat Islam, keluar dari ajaran Islam kalau seperti ini. Tidak ada ajaran Islam yang seperti ini. Barakallahu fikum. Wa man ya'khudhu 'anir rusul, barang siapa yang mengambil dari rasul-rasul, falaisa minal awliya'i 'indahum, maka bukan termasuk dari wali-wali menurut mereka. Fala yakunu waliyan, maka tidak bisa dikatakan wali menurut mereka, illa man kharaja an ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau orang itu keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yasiru alwali al'an fi 'urfi katsirin minal mutaakhirin illa man buniya 'ala qabri qubbatun aw masjidun. Tidaklah menjadi wali sekarang ini menurut kebiasaan kebanyakan orang-orang belakangan, kecuali apabila dia telah dibangunkan di atas kuburnya kubah atau masjid. Masya Allah. Kalau di atas kuburnya setelah dibangun masjid, telah ada kubahnya, ini luar biasa, ini wali. Enggak mungkin wali itu kuburnya tanah biasa saja tanpa ada bangunan. Itu orang biasa kalau yang kayak gitu. Kalau wali itu kuburannya harus besar, megah, bahkan dibangun masjid di situ, itu tandanya wali. Ada yang bahkan di kuburannya dibangunkan seperti rumah. Naudzubillah. Luar biasa. Ammal madfunu alladhi dafanahu dafnuhu 'ala sunnah alladhi lam yudha 'ala qabrihi syai' bahwa indahum laisa diwali. Adapun yang kuburannya itu dibangun di atas sunnah, kuburan yang sesuai sunnah. Bagaimana kuburan yang sesuai sunnah? Sederhana, mudah sebenarnya mengamalkan sunnah itu, enggak susah. Mengikuti syariat Islam itu mudah sekali, mudah, tidak berat. Mereka yang keluar dari ajaran Islam, yang tidak mencontoh Rasulullah SAW, itu yang berat-beratkan diri. Itu yang berat-beratkan diri. Kalau dalam syariat Islam, dalam bimbingan Rasulullah SAW, cukup kubur, dikubur, setelah itu dibuat seperti punuk unta, dibuat seperti punuk unta tanahnya, kemudian batu, batu di atas, batu di kepalanya, tanda, untuk tanda, ditancapkan, selesai, pulang. Itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang seperti itu. Lebih hemat, lebih praktis. Bukan karena gak ada dana, bukan. wah ini karena enggak ada dana ini untuk membangun ini. Bukan. Tapi itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Namun yang seperti ini asing di kalangan masyarakat, di kalangan manusia asing. Kalau enggak dibangun itu rasanya lain sekali rasanya. Menurut mereka kayak ada yang kurang. Padahal itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Nas'alullah salamah wal afiyah. Adapun orang yang kuburannya seperti ini, ya ini bukan wali ini. Walau kana min afdalin nas, meskipun dia orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini, kuburnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, itu termasuk manusia yang paling mulia, ini bukan wali, kata mereka. Kenapa? Kalau wali tentu dibangunkan masjid di kuburannya. Tentu dibangunkan kubah di kuburannya. Itu kalau wali. Ini menurut mereka. Na'udzubillah. Summa aidan, kemudian juga indahumul wali, di sisi mereka wali itu lahu zayyun khasun, memiliki bentuk rupa yang khusus, ada ciri-cirinya wali itu. Seperti apa? Bi an yalbas imamatan, seperti memakai imamah. Nah, ini ciri-ciri wali pakai imamah. Wah, kita enggak ada yang wali ini kalau menurut mereka. Enggak ada yang pakai imamah. Wayalbas thauban khasan, ada pakaiannya khusus, bajunya khusus kalau wali itu. Enggak sembarangan pakai baju. Ya. Kalau bajunya apa? Enggak digosok kusut dikit, ah ini bukan. Atau ada ciri khas tersendiri. Ciri khas tersendiri yang kita tidak mengetahui yang mereka buat-buat, ya. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan mereka pakai baju khusus itu, wallahu a'lam. Yaqul Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya, laisa li auliyaillahi alamatun yatamayyazuna biha, yang benar tidak ada bagi wali-wali Allah tanda yang khusus yang mereka terbedakan dari yang lainnya dalam hal pakaian, dalam hal rupa. Kecuali sifat, kalau sifat tadi disebutkan dalam tiga surat tadi. Kalau dalam hal bentuk rupa ini tidak ada tanda-tanda khusus. Bal yakununa kasairin nas ma yu'rafun, bahkan mereka itu seperti manusia yang lain. Mereka enggak diketahui, enggak dikenal. War Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha aghbaru madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Terkadang ada seorang yang dia pakaiannya berdebu, rambutnya kusut, ngetok pintu manusia. Ya orang apa kalau pakaian sudah kayak gini, rambut kusut, ya nggak dibukakan. Orang siapa ini? Bukan orang penting, bukan apa? Kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memenuhi sumpahnya. Ada orang yang seperti ini, namun dia tidak dikenal. Barakallahu fikum. Hadhihi sifatu awliya'illah, ini sifat wali-wali Allah. Mereka tidak menampakkan diri mereka, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan, li ajlil ikhlasi lillah, karena mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan min sifati awliya'illah, kalau begitu kata Syekh rahimahu hafizahullah ta'ala, termasuk dari sifat-sifat wali-wali Allah, at-tawadhu', rendah hati, wal ikhtifa, dan menyembunyikan amalannya, tidak menampakkan amalannya, dia sembunyikan seperti orang biasa, pakaiannya pakaian biasa seperti kaum muslimin yang lain, pakai jubah, pakai peci, pakai koko, seperti pakaian muslimin yang lain. Wa adamul zuhur, dan tidak menampakkan amalannya di hadapan manusia. Ini sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak membangga-banggakan amalan. Ini sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi jelas bagi kita sekarang apa itu wali. Jangan sampai salah dipahami. Wali itu adalah orang-orang yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah sifat wali-wali Allah tabaraka wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. mereka lah wali-wali Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga, yang Allah umumkan perang ketika orang-orang menyakitinya, mengganggunya. Barakallahu bikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala golongkan kita semua menjadi wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu bikum.